Apa boleh sholat jamaah, sholat malam berjamaah selain Ramadan? Jawabannya, apabila tidak pakai diumumkan, boleh. Maksudnya apa? Maksudnya tidak pakai diumumkan itu tidak ada pemberitahuan. Tapi ini sholat, terus karena dia sholat dan dia bacaannya bagus atau apa, terus yang lain jadi makmum, atau kita jamaah saja dia imamnya, itu boleh. Tidak ada program, tidak ada program untuk jamaah sholat malam. Adapun apabila diprogram, tidak boleh, tidak boleh. Adapun Ramadan itu programnya global, bahwa di setiap masjid itu ada traweh, ya itu tidak apa-apa. Misalnya begini, malam tahun baru diumumkan barang siapa yang hadir di masjid ini atau diharapkan hadir di masjid ini ada sholat malam berjamaah, itu tidak boleh. Itu namanya mengada-ada. Adapun apabila ada kegiatan, kita mengadakan tausiah, yang hadir monggo dipersilakan. Kenapa kok mengadakan tausiah di malam tertentu, pumpung libur, pumpung liburan, boleh-boleh saja gitu. Nah, ketika di malam itu kemudian ada yang pulang, ada yang tidak pulang, juga boleh-boleh saja. Terus malam-malam bangun, wah kok daripada sendiri-sendiri, kita jamaah, ya enggak apa-apa jamaah. Akhirnya imamnya fulan, boleh. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah SAW sholat malam, Ibnu Abbas radhiyallahu an bangun terus ikut sholat bersama Rasulullah, jadi makmum di sebelah kiri Rasulullah. Akhirnya ditarik sama Rasulullah di sebelah kanannya. Terus jalan sholat berjamaah. Seandainya sholat malam itu tidak boleh jamaah, maka pasti akan dibenarkan kesalahan yang terjadi ini, sebagaimana kesalahan berdiri di sebelah kiri dibenarkan ditarik ke sebelah kanan. Tapi jamaah ini jalan terus, menunjukkan boleh sholat malam berjamaah. Di malam berikutnya Ibnu Abbas langsung berdiri di sebelah kanannya, datang seorang sahabat berdiri di sebelah kirinya, berjamaah tiga orang. Ya. Nah, lalu oleh Rasulullah SAW dua-duanya didorong ke belakang, bersof dua orang di belakang, berjalan sholat jamaah, imamnya di depan, makmumnya dua di belakang. Seandainya sholat malam berjamaah itu tidak boleh, maka pasti akan diluruskan, akan dibenarkan, sebagaimana baris yang salah itu dibenarkan. Kalau imamnya punya makmum dua baris, itu salah dibenarkan, jamaahnya tetap berjalan, menunjukkan sholat malam berjamaah itu boleh. Sofnya yang salah, yang dibenarkan. Nah, dan ini menunjukkan apabila ada kebaikan dan kesalahan itu kumpul, yang salah harus dibenarkan. Kalau yang salah dan yang benar itu campur jadi satu, yang salah tidak bisa dibenarkan, maka semuanya jadi salah.